Bismillahirrahmanirrahim. Wal mulattahu biddam aula lil ittiba. Ini meneruskan mengkafani orang atau jenazah yang mati syahid ya. Jadi pilihannya kafan yang paling baik adalah kafan yang berlumuran darah ya. Berlumuran darah yang merupakan hasil dari peperangan. Darah yang timbul dari peperangan. Di kata ini ada satu kritikan di kitab Anatu Talibin bahwa yang lebih baik seharusnya musannif itu menggunakan kalimat umum, kalimat yang takmim atau umum, yaitu misalkan sebelumnya menulis sawa'un kanat mulattah khatan bidam amla ya. Jadi mengkafani syahid itu sunahnya menggunakan baju yang dipakai di saat meninggal, baik baju itu berlumuran darah atau tidak, dan baju yang berlumuran darah itu lebih baik. Jadi maksudnya andai kata ada seorang yang mati syahid dan dia menggunakan beberapa baju yang berlabel habis, sebagiannya ada darahnya dan sebagiannya tidak berlumuran darah, lalu ahli waris ingin mengambil sebagian bajunya dan mengkafani dengan baju yang lain, maka yang lebih utama mengkafaninya dengan baju yang berlumuran darah. Zakaria Al-Ansori dalam kitab Syarah Bahjah menjelaskan bahwa hal ini hukumnya tidak wajib ya. Mengkafani syahid dengan baju yang berlumuran darah itu tidak wajib. Maka bagi ahli waris boleh mengganti kafan itu dengan kafan yang lain, boleh mengganti dengan kafan yang biasanya digunakan mengkafani mayit pada umumnya. Perbedaan antara mengkafani dengan baju yang berlumuran darah yang boleh dilepas dengan mandi, yang keduanya bisa menghilangkan bekas peperangan. Perbedaannya adalah kalau mandi itu kan menghilangkan bekas peperangan yang ada di badan. Jadi bekas peperangan itu kalau yang ada di badan itu lebih bisa menjadi saksi di hari kiamat daripada bekas yang ada di baju. Jadi dikarenakan bekas darah yang ada di baju ini tidak menempel di badan, maka boleh diganti dengan kafan yang lain. Hal ini, hukum ini berdasarkan ittiba. Ittiba itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ittiba ini sebagai alasan kesunahan mengkafani jenazah menggunakan pakaian yang dipakai. Ittiba ini yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan ya. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Jabir bercerita ada satu lelaki yang terkena panah di dada, ada juga riwayat yang mengatakan di leher, kemudian meninggal. Lalu orang itu tetap dimakamkan bersama dengan pakaiannya, dan hal itu disaksikan oleh Nabi. Artinya ini adalah hadis takriri, hadis yang dilakukan oleh orang lain yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tidak berkomentar, tidak melarang hal itu. Itu namanya hadis takriri. Walau lam takfihi. Jadi pakaian kafan ya, kafan yang digunakan mengkafani syahid itu adalah baju yang dipakai di saat meninggal. Walaupun baju itu tidak mencukupi untuk menjadi kafan. Gambaran tidak mencukupi adalah bi'an lam tastur kulla badani. Gambarannya yaitu kafan yang tidak menutup seluruh badan ya. Kafan yang tidak menutup seluruh badan. Dan batasan menutup seluruh badan ini adalah pendapat mu'tamad. Karena kita tahu bahwa bagian mayit yang harus ditutup ini mohon maaf ya. Ini tadi salah ya. Walau lam takfi, ya ini syarat ya, bukan kuyah. Mohon maaf. Walau lam takfihi bi'alam tastur kulla badani tumimat wujuban. Nah, ini jawabnya. Andai kata baju yang dipakai saat perang itu tidak cukup untuk dijadikan kafan, maka harus disempurnakan. Harus disempurnakan. Jadi gambaran tidak cukup seperti tadi, bahwa baju yang dipakai tidak bisa digunakan untuk menutupi seluruh badan. Dan keharusan menutup seluruh badan itu adalah menurut pendapat mu'tamad. Kalau menurut pendapat yang dhaif, yang mengatakan bahwa yang harus ditutupi saat mengkafani mayit hanyalah penutup, hanyalah aurat, maka nanti penggambarannya beda lagi ya. Penggambaran tidak mencukupi adalah kafan yang tidak bisa menutup aurat. Dan keharusan menutup aurat saat dikafani ini adalah pendapat yang ditulis oleh Zakaria Al-Ansori dalam kitab Asnal Matalib. Asnal Matalib yang mensarahi kitab Raud, ya, Raudut Talib, peringkasan dari kitab Raudut Talibin. Jadi di dalam kitab Asnal Matalib dijelaskan bahwa bila baju syahid tidak mencukupi, maka harus disempurnakan. Harus disempurnakan kalau memang sudah menutup aurat. Tapi kalau belum menutup aurat, menyempurnakannya hukumnya wajib. Jadi menyempurnakan kafan itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Ini menurut pendapat yang hanya mengharuskan menutup aurat saja ya. Menyempurnakan kafan yang sunnah itu kalau memang sudah menutupi aurat, dan wajib kalau memang belum menutupi aurat. Itu kalau di Fathul Muin ini berarti tidak ada rincian itu, semuanya wajib. La fi haririn la bisahu li daruratil harbi fayun ja'u wujuban. Seorang yang wafat di medan peperangan, seorang yang mati syahid tidak boleh dikafani dengan baju sutra yang dipakainya karena keterpaksaan, yaitu keterpaksaan yang berupa perang. Jadi lelaki itu kan tidak boleh menggunakan baju sutra ya. Lelaki itu tidak boleh menggunakan baju sutra kecuali kalau ada kebutuhan atau keterpaksaan. Salah satu keterpaksaan yang menuntut memakai baju sutra adalah di saat perang. Jadi kalau ada orang yang perang menggunakan baju sutra dan itu dilakukan karena terpaksa, kemudian dia gugur di medan peperangan, maka baju sutra yang dipakai harus dilepas ya, tidak dimakamkan dengan baju itu. Karena memang kebolehan memakai sutra itu karena terpaksa, dan setelah meninggal itu tentunya keterpaksaannya sudah hilang. Jadi kalau alasan memakainya dikarenakan darurah atau keterpaksaan, ini juga mencakup keterpaksaan-keterpaksaan selain perang, yaitu misalkan memakai baju sutra karena gatal, kalau memakai kain lain itu gatalnya tambah parah misalkan, atau untuk menghilangkan kutu rambut ya, itu juga termasuk. Ini adalah pendapat yang diikuti oleh Ibnu Hajar. Dan di pembahasan sebelumnya, di saat membahas tentang apa saja kafan yang boleh digunakan mayit, di pembahasan itu ada perincian ya, ada perincian antara menggunakan sutra karena hajat, karena kebutuhan, dan menggunakan sutra karena tanpa kebutuhan. Jadi kalau menggunakannya ada kebutuhan, maka dikafani menggunakan baju itu. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Tidak boleh dikafani menggunakan sutra. Dan penjelasan Ibnu Hajar ini diikuti atau disetujui oleh Ibnu Qasim. Ibnu Qasim di dalam syarah tuhfahnya menulis bahwa pendapat yang kuat mengatakan seorang yang mati syahid dan dia menggunakan pakaian sutra, dia menggunakannya karena ada yang memperbolehkan, yaitu kebutuhan atau keterpaksaan, maka hal itu tidak harus dicopot di saat meninggal, akan tetapi dia dimakamkan bersama dengan baju itu. Karena memakamkan syahid dengan baju yang dipakai untuk perang itu dituntut oleh syariat. Berbeda dengan seorang mati syahid yang dia menggunakan sutra tanpa ada kebutuhan, maka itu harus dicopot ya, harus dicopot. Kemudian sekarang membahas permasalahan lain, yaitu mentalkin mayit. Wa yundabu ayulakona muhtadurun walam mayizan alal aujah asyhadatu aila ilaha illallah faqat. Ini adalah kesunahan mentalkin ya, mentalkin mayit atau mendikte ya, mendikte mayit, calon mayit ya, calon mayit. Jadi mendiktenya itu tidak diperbolehkan dengan keras ya, tidak diperbolehkan memaksa, tapi dengan pelan-pelan. Dan juga tidak diperbolehkan memerintahkan untuk mengucap, tapi diperintahkan untuk mengingat ya, mengingat apa yang akan dihadapi setelah kematian, supaya calon mayit itu merenung, dan juga diingatkan bahwa mengingat Allah itu berkahnya sangat banyak, sehingga kita bisa mengingat Allah, bisa mengingat Allah semua, baik yang akan meninggal maupun yang mendiktinya. Jadi yang mentalkin calon jenazah itu, calon mayit itu adalah orang-orang yang tidak menginginkan warisan, tidak orang yang dicurigai meminta warisan, atau musuh, atau orang yang hasud ya. Jadi orang-orang yang mentalkan mayit itu harus orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Jadi kalau tidak ada orang lain yang datang di saat itu, maka yang mentalkin adalah ahli waris yang sangat memiliki belas kasihan, lalu baru yang lain. Jadi tidak, talkin itu tidak boleh ditinggalkan kalau tidak, andai kata tidak ada orang yang mendatangi mayit, tidak ada orang yang hadir di saat itu. Walau mumayyizan, jadi mentalkin mayit ini berlaku walaupun mayitnya mumayyiz, anak kecil yang tamyiz ya, anak kecil yang tamyiz, supaya dia mendapatkan pahala ya, supaya dia mendapatkan pahala. Tetapi bagi anak kecil yang meninggal itu nanti saat di dalam kubur itu tidak ditalkin. Jadi talkin itu ada dua ya, ada talkin yang diucapkan untuk orang-orang yang hampir meninggal, ada talkin yang diucapkan setelah dimakamkan, setelah mayat dimakamkan. Ini membahas talkin yang diucapkan untuk orang yang hampir meninggal, ini muhtadhar ini ya, muhtadhar. Jadi untuk mayit mumayyiz ini saat dia sudah dimakamkan tidak ada kesunahan mentalkin, karena mayit yang belum balig itu tidak ada pertanyaan dari mungkar dan nakir, sehingga tidak perlu. Di dalam syarah bajah dijelaskan bahwa penjelasan para ulama itu mencakup anak kecil dan orang gila, sehingga keduanya tetap disunahkan untuk mentalkinnya. Tapi kalau yang akan meninggal itu nabi, itu apakah ditalkin atau tidak? Itu kalau melihat hadis-hadis yang ada, walaupun yang akan meninggal itu nabi, itu juga tidak apa-apa ditalkin, karena melihat dari alasan kesunahan talkin adalah supaya mengingat apa yang akan dihadapi dan supaya ingat Allah. Al-aujah ini menurut pendapat yang lebih kuat ya, talqin yang diucapkan adalah syahadah ya, syahadah yaitu la ilaha illallah. Ini kita akan lanjutkan di video setelahnya. Asyhadatu ay la ilaha illallah faqad wallahu a'lamu bisawabihi.